Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata, karena dialah yang pantas dipuji dan Allah senang dipuji. Maka pujian itu karena atas rahmat dan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, dan nikmat itu sehat dan walafiat, sehingga kita dapat berusaha dan berupaya untuk mengkaji pada malam ini, yaitu kajian lanjutan yang insya Allah malam ini kita masuk kepada pelajaran baru, yaitu pelajaran tentang al-idhafah. Al-idhafah yaitu penggabungan dua suku kata. Penggabungan dua suku kata menjadi satu pengertian. Bahasa kita atau kaedah kita disebut dengan kata majmu'. Kata majmu' atau kalimat majmu', kata majmu'. Kata majmu' seperti rumah makan, rumah sakit, kamar tidur, dan semisalnya. Nah, ini dua kata digabung. Jadi kamar tidur, kata kamar digabung dengan tidur sehingga menjadi satu pengertian, yaitu tempat tidur. Jadi kamar tidur yaitu suatu ruangan dijadikan tempat istirahat. Ya, tapi kalau dipisah memiliki makna tersendiri. Kamar, ruangan, tidur ya tidur. Nah, ini dikatakan kalimat majmu', dalam bahasa Arab disebut idhafah. Akan tetapi perlu juga diketahui, kalau saya perhatikan, idhafah ini lebih luas ya, lebih luas dari kaidah kita yang disebut dengan kalimat majmu', yaitu ada suatu idhafah tapi bukan dia kalimat majmu' dalam bahasa kita. Contoh, kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin, kitab si Zaid. Nah, ini bukan kalimat majmu'. Yang saya tahu bukan kalimat majmu'. Kitab si Zaid itu menunjuk apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Tapi kalau ghurfatun naum, kamar tidur, nah ini kalimat majmu'. Ghurfatun naumi itu juga idhafah. Jadi kitabu Zaidin itu idhafah, ghurfatun naumi juga idhafah. Akan tetapi yang pertama tidak dikatakan kalimat majmu' dalam kaidah kita. Itu kata itu adalah menunjukkan kepemilikan. Kalau ghurfatun naumi itu baru dikatakan kalimat majmu'. Nah, ini barangkali silakan kaji dari sisi bahasa misalnya. Yang jelas kedua-dua contoh ini adalah disebut dengan al-idhafah. Jadi boleh saya simpulkan bahwa idhafah, penggabungan dalam dua suku kata, ini lebih luas pengertiannya dibandingkan kaedah bahasa Indonesia yang disebut kalimat majmu'. Barangkali ini sudah pernah diajarkan di kitab Durusul Lughah ya. Sarisan ya, Durusul Lughah bersama Ustaz apa? Hamzah Abbas hafizallahu taala. Ini sudah diajarkan ya. Tapi insyaallah malam ini coba kita lebih mungkin mengulang kembali atau lebih dipertajam ya. Atau lebih luas sedikit. Paling tidak yang sudah pernah belajar tentang idhafah dalam Durusul Lughah, paling tidak untuk mengingatkan kembali serta memantapkan kembali kajiannya. Tapi bagi pemula, insyaAllah kajian ini mudah insyaAllah, dengan catatan betul-betul diperhatikan dan betul-betul diikutin pelajaran ini. InsyaAllah sebetulnya ini mudah sekali, tidak sulit ya. Yang penting kemauan yang keras untuk mempelajari tata bahasa Arab ini sebagai ilmu nahwu. Sebagaimana biasanya, antum yang membaca, yang ada terdapat di halaman Safha Thamina Warabain, yaitu halaman 48, yaitu maudhu al-idhafah. Fadhal Sirisan. Jazakumullah khairan Ustaz pendengar dan pemirsa Radio TV. Kita berikan kesempatan langsung setelah penghantar dan mukadimah dari Ustaz, kita berikan kesempatan untuk para pendengar untuk berinteraksi dan bisa membaca bab al-idhafah dalam sesi qiraah ini di telepon 021-823-6543. Silakan di halaman 48 Ad-Dars Wahid wa Ishrun, pelajaran ke-21 di halaman 48. Kita angkat atau terima telepon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Ahlan bikum ya. Ahlan wa sallam. Naam, tafadhali ya Al-Idhafah ya Ustaz. Naam. Bismillah. Ad-Dars Al-Hadi Wal-Ishrun. وحدة الوحدة الوحدة 11. نعم. الوحدة ماذا؟ الوحدة 11. Jadi bilangan apa? Bilangan tingkatan atau adad tertibi yang digunakan. Kenapa? Karena di situ ada alif lamnya. Al-wahdatul hadiyata asyarata. Jadi kalau bilang tingkatan, kalau dia man'utnya, ini bentuk apa, kata wahda atau dars itu jadi man'ut. Oh, no. Jadi man'ut dan na'at, adatnya jadi na'at. Maka berbeda dengan adat ma'dud ya, yang sudah dipelajari, yang bukan kata kita apa, bukan bilang tingkatan. Ya, kalau bilang tingkatan dia harus sama. Dia harus sama, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Karena dia sebagai na'at. Sebagaimana sudah dipelajari. Al-hadiyah al-wahdatul hadiyata asyarata. Nah, karena 11 12 itu apa? Bilangan apa? Mabni. Mabni. Iya, mabni. Mabni ala fathil juz'ain. Juz awal mabni al-fathah, juz thani juga mabni al-fathah. Ya. Yeah. Nah. Al-idhafatu ta'rifun idhafati. Al-idhafatu hiya isnadu kalimatin ila ukhra. Fal kalimatu al-ula tusamma mudhafan wal kalimatu tsaniyatu tusamma mudhafan ilayhi. Tusamma mudhafan ilaihi. Nahwu qalamul waladi. Fal qalamu huna mudhafun wal waladi mudhafun ilaihi. Lanjut Ustaz. Naam. Fa'idatul idhafati. Al idhafatu laha fa'idatan. Al awal annaha tufidu ta'rifi. Anaha tufidu ta'rifa. Ta'rifa. Maf'ul bih. Maf'ul bih, sahih. Idza udifat nakiratun ila al-ma'rifati kama fil misali, kama fil misali as-sabiq. Naam. Thaniyan annaha tufidu takhsifa. Iya. Idza udifat nakiratun ila nakiratin. Nahwu qalamu tilmidin. شروط الإضافة. الإضافة لها أربعة شروط. الأول أن يكون المضاف غير منون نحو كتاب التفسير. كتاب التفسير نحو قلم بنت. قلم بنت. ثانيا وأن يكون مجردا من الألف والنام نهو الحقيبة التلميذة. حقيبة التلميذة نهو السيارة مدرس. سيارة مدرس. ثالثا وأن يحذف وأن يح يحذف نعم وأن يحذف لونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما. طيب sedikit saya نعم luruskan perbaiki wa an tuhdhara, pakai ta ya. Oh. Kerana huruf itu nun, nun fa itu dianggap muannas. Muannas. Oh. Ya. Jadi ini koreksi. Ya, pakai ta. Wa an tuhdhafa nunu, nunuhu. Wa an tuhdhafa nunuhu. Jadi setiap huruf, afwan, setiap huruf itu digolongkan muannas. Jadi al-fa'u termasuk nunu. Nun namanya apa? An-nun kan? Nah. Nah, itu digolongkan dia muannas. Semua jadi digolongkan muannas. Wa an tuhdhafa nunuhu idza kana musannan aw jam'u dzakarin saliman nahwu kitaban mudarrisu kitabal mudarrisi. Rabi'an nahwul nahwu al-muwazzafuna al-ma'had muwazzaful ma'hadi. Rabi'an wa an yakuna al-mudhafu ilayhi majruran daiman kama mutsila. Wa idza kana al-mudhafu ilayhi min al-asma'il mabniyati kadh-dhamairi fa i'rabuhu al-mahallu huwa fi mahalli jarrin nahwu al-kitabu anta kitabuka nahwu sadiqun ana sadiqi. Ahsan, barakallahu fik. Fikum. Jazakum Allahu khairan. Assalamu alaikum. Wa iyyakum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Baik, masyaallah, qiraah mumtazah. Sah. Jazakallahu khair Ummu Fatimah di Bekasi, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Ummu Fatimah di line telepon 0218236543. Bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab, silakan bisa diikuti dan dibuka bukunya di halaman 48 dalam bab idhafah. Al-idhafah. Kita akan kembali penelpon yang kedua. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Fatihah di Aceh. Ummu Fatihah di Aceh. Baik, ahlan ya Ummu. Baik, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ummu. Ahlan bikum Ustaz. Baik, tafadhali ya Ummu. Iqra'i. Dari awal Ustaz. Yang mana Ustaz? Al-idhafatu. Oh ya, bismillah. Ad-darsul hadiyah wa ashruna al-wahdatul khamisa asyarata. Al-idhafatu. Ta'riful idhafati. Al-idhafatu هي إثناد كلمة إلى أخرى. الكلمة الأولى تسمى مضافا والكلمة الثانية تسمى مضافا إليه نحو قلم الولد. فالقلم هنا مضاف والولد مضاف إليه. فائدة الإضافة. الإضافة لها فائدتان. أولا أنها تفيد التعريف إذا أضيفت نكرة إلى المعرفة كما في المثال السابق. ثانيا أنها تفيد التخصيص إذا أضيفت نكرة إلى نكرة نحو قلم تلميذ. شروط الإضافة. الإضافة لها أربعة شروط. أولا أن يكون المضاف غير منون نحو كتاب التفسير كتاب التفسير نحو قلم بنت قلم بنت. ثانيا وأن يكون مجردا من الألف واللام نحو الحقيبة التلميذة حقيبة التلميذة نحو السيارة مدرس سيارة مدرس. ثالثا وأن تحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما نحو كتابان المدرس كتاب المدرس نحو الموظفون المعهد موظف المعهد. رابعا وأن يكون المضاف إليه مجرورا دائما كما مثل. وإذا كان المضاف إليه من الأسماء المبنية كالضمائر فإعرابه Al-mahallu. Al-mahallu. Wahuwa fi mahallil jarri. Nahwu. Al-kitabu anta. Kitabuka. Nahwu. Sadiqun. Ana. Sadiqi. Baik, Masya Allah. Ahsant. Barakallah fiik. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Fatiyah di Aceh. Taib kirah mumtazah. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih di line telepon 021-823-6543. Sebelum kita berikan kesempatan ikhwah di studio untuk juga ikut membaca, baik, kita angkat kembali telepon yang ketiga, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf di Indramayu. Alhamdulillah. Ahlan ya akhi. Ahlan baik ya Ustaz. Barakallahu fiik. Allah sadi. Naam, tafadhal ya akhul karim. Ad-darsul hadiya wal isruna. Tadi saya perlu koreksi. Lahza. Bukan ad-darsul hadiya. Jangan dibaca fathah karena itu bukan mabni. Ya, mabni itu adalah 11-12. Oh, yang 64. Iya. Kalau sudah masuk puluhan, 21-22. Nah, jadi yang mabni itu apa? Yang mabni itu belasan, 11-12 sampai 19 itu mabni. 16. Itu mabni. Nah, di sini apa? 18. Dia mu'rab. Ad-darsul hadi. Iya. Ad-darsul hadi wal isruna. Jadi ianya tidak dibaca. Ya, asalnya apa? Al-hadiyu, ya kan? Nah, ini kan masuk isim apa dia? Yang akhir huruf ya. Isim manqus. Nah, isim manqus. Nah, ketika marfu bagaimana? Dhammah muqaddarah alal ya. Ketika mansub baru fathah dibaca al-hadiyah. Nah, disedangkan di sini dia na'at, manutnya marfu ad-darsu. Nah, kalau dia majrur kasrah muqaddarah. Jadi ketika mansub saja dibaca fathah zahirah al-hadiyah wal isrin. Kalau sini apa? Al-hadi wal isrun. Jadi dhammahnya apa? Muqaddarah alal ya lithiqal. Karena berat. Masih bisa dibaca tapi berat. Kan bisa dibaca kan ad-darsul hadiyu wal isrun. Yu. Nah, itu berat. Maka tidak dibaca dhammahnya. Nah, jadi al-hadi ditetapkan ada dhamma di atas ya, tapi tidak dibaca dan tidak ditulis. Baik, tafadhal. Ad-darsul hadi wal isruna. Naam. Al-wahdatul hadiyata asyarata. Naam. Al-idhafatu. Ta'riful idhafat. Ta'riful idhafatu. Nah, ini contoh idhafah juga nih. Ta'riful idhafati. Iya. Al-idhafatu hiya isnadu kalimatin ila ukhra. Fa kalimatul ula tusamma mudhafan. Wa kalimatul saniyata wa kalimatul saniyatu tusma'u tusamma mudhafan ilaih. Mudhafan ilaih. Mudhafan ilaih. Nah, mudhafan ilaih. Nahu kolamul waladi fa qalamu huna fal qalamu huna mudafun wal waladu mudafun ilaih. Faidatul idhafati al idhafatu laha faidatani. Awalan annaha tufidul ta'rifu tufidul ta'rifi tufidut alif lam samsiyah. Naam dan annaha tufidut ta'rifu. Kenapa ta'rifu? Tufid itu apa? Bentuk apa itu? Fi'il atau isim? Fi'il tad. Iya kan? Jadi afada yufidu. Kena fa'ilnya mu'annas, maka pakai ta. Tufidu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya. Tufidu. Itu fi'il, ya? Fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Fa'il pada tufi. Ta'rifu. Ta'rifu. Ta'rifu mudhakar mu'annas. Mudhakar. Mudhakar. Sar yufid. Bukan tufid. Pakai iya, yufid. Itu pertama. Yang kedua, afada yufid itu fi'il muta'addi. Membutuhkan objek. Memberikan faedah. Itu kan? Tufid memberikan faedah. Nah, berarti ada objeknya. Ada objeknya. Mana objeknya? Ta'rif itu objeknya. Oh, nah, kemudian fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Taqdiruhu hiya, hiya kembali pada ha, annaha ha. Ha. Paham? Insyaallah. Iya. Jadi ha, nah ha kembali mana? Al-idhafah. Baik. Tafadhal. Awalan anna tufid du ta'rifa ida ida ida udifat itu fi'il majhulnya adhafa yudifu adhafa kalau majhulnya udifa jadi udifat ida udifat nakiratun ila ma'rifati kama yeah. Fil misali sabiqi Tanian Anna tufidul tufidut tahsi takhsisa takhsisa ida udifat nakiratun ila nakira iya yeah. Nahu qalamun tilmidin qalamu qalamu tilmidin iya yeah. Syurutul idofati al-idhafatu laha arba'atu syurutin ya an yakuna mudhaf al-awalan an yakuna awalan an yakuna al-mudhafu ghayra munawwamin munawwanin munawwanin ya nahu kitabun at-tafsiru kitabut tafsiri Nahu Qalamun bintun. Masyaallah. Baik, Abu Yusuf terputus sambungan teleponnya. Baik. sudah cukup baik masyaallah bacanya dan mumtaz barakallahu fik. Nuwasil Ustaz? Nah, nuwasil. Baik, kita langsung berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio yang juga kita minta untuk baca. Silakan Akhi Ibrahim. Fadhol. من الأول أتوقع. نعم من الأول. من الأول يا أخي. بسم الله الدرس الدرس الحادي والعشرون الوحدة الحادية عشرة الإضافة تعريف الإضافة الإضافة هي إسناد كلمة إلى أخرى فالكلمة الأولى تسمى مضافا والكلمة الثانية والكلمة الثانية تسمى مضافا إليه نحو قلم الولد فالقلم هنا مضاف والولد مضاف إليه فائدة الإضافة الإضافة لها فائدتان الأولى أولا أنها تفيد التعريف إذا أضفت نكرة إلى المعرفة كما في المثال السابق ثانيا أنها تفيد التخصيص إذا أضفت نكرة إلى نكرة نحو قلم التلميذ شروط الإضافة الإضافة لها أربعة شروط أولا أن يكون المضاف غير منون نحو كتاب التفسير كتاب التفسير نحو قلم بنت قلم بنت ثانيا وأن يكون مجردا من الألف واللام نحو الحقيبة التلميذة حقيبة التلميذة نحو السيارة مدرس سيارة مدرس ثالثا وأن تحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما نحو كتابان al-mudarrisu, kitab al-mudarrisi. Nahu al-muwaddafuna al-ma'hadu, muwaddaful ma'hadi. Rabi'an wa an yakuna al-mudhafu, wa an yakuna al-mudhafa mudhafu, wa an yakuna al-mudhafu ilaih majruran daiman, majruran, majruran daiman kama mutsila. Wa idza kana wa idza wa idza kana al-mudhaf wa idza kana al-mudhafu ilaih min al-asma'il mabni min al-asma'il mabniyati qaddamairi fa i'rabuhu al-mahallu wa huwa fi mahallil jarri. Nahu al-kitabu anta, kitabuka. Nahu shadiqun ana, shadiqi. Naam, ahsant, barakallahu fik. Naam, jazakallahu khairan Ibrahim, barakallahu fik. Wasiyat? Naam. Fala khadriya. Darsu al-hadi wa ishrun. Al-wahdatu hadiyata asharata. Al-idhafatu, ta'riful idhafati. Al-idhafatu hiya isnadu kalimatin ila ukhra. Fal-kalimatul awal tusamma fal-kalimatul ula tusamma mudhafan, wal-kalimatu thaniyatu tusamma mudhafan ilaih. Nahmu qalamul waladi. Fal-qalamu huna mudhafun, wal-waladi mudhafun, wal-waladu mudhafun ilaih. Fa'idatul idhafati. Al-idhafatu laha fa'idatan. Awalan annaha tufidul ta'rifa. Idha udifat nakiratun ila ma'rifati kama fil mithali sabiki. Thanian annaha tufidul takhsisa. Idha udifat nakiratun ila nakiratin nahu qalamun tilmizin. Qalamu tilmizin. Syurutul idhafati. Al-idhafatu laha arba'atu syurutin. Awalan an yakuna mudhafu ghayra munawwanin. Nahmu kitabun at-tafsiru, kitabut tafsiri. Nahmu qalamun bintun, qalamu bintin. Thanian wa an yakuna mujarradan minal alifi wal lami. Nahmu al-hakibatu tilmizatu, hakibatul tilmizati. Nahmu as-sayyaratu mudarrisun, sayyaratu mudarrisin. Thalisan wa an tuhzafa nunuhu idha kana musanna aw jam'u muzakkaris saliman. Nahmu kitabani al-mudarrisu, kitab al-mudarrisi. Nahu al-muwazzafuna al-ma'hadu, muwazzaful ma'hadi. Rabi'an wa an yakuna al-mudafu ilayh majruran daiman kama mustila. Wa idha kana al-mudafu ilayhi min asma'il min al-asma'il mabniyati kad-dumairi fa'i'rabuhu al-mahallu wa huwa fi mahallil jarri. Nahu al-kitabu anta, kitabuka. Nahu sadiqun ana, sadiqi. Ahsant, barakallahu fik. InsyaAllah. Jazakallahu khairan ya, barakallahu fik. Assalamualaikum dan Ibrahim. Baik, kita nah masuk kepada terjemah ya. Naam, Ustaz. Nanti baru saya jelaskan. Silakan untuk dibaca langsung diterjemah. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua untuk sesi qiraat dan terjemah bagi ikhwah dan akhwat di rumah yang ingin ikut bergabung dan juga mencoba untuk membaca dan menerjemahkan. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021 823 6543. Kita sapa untuk penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umm Abdillah di Solo. Ya, Solo. Ahlan ya Umm. Naam. Naam, tafadhali ya Umm. At-tasurata raisrun. Al-bahtu. Ad-darsul hadi. At-tasul hadi raisrun. Wal-isrun, naam. wal al-wahdatu ahadi asar. Al-wahdatul hadiyata. Al-wahdatul hadiyata asyara. Asyarata. Asyarata. Iya. Al-wahdatul hadiyata asyarata. Al-wahdatu, laysa al-wahdata. Al-wahdatul hadiyata asyarata. Hadiyata asyara itu yang ke-11. Jadi Pak, kau bilangan, bilangan 11, baik bilangan biasa atau bilangan tertibi, itu mabni sampai 19. Ya. Al-wahdatu ahadiyah asyarata. Nah, al-wahdatul hadiyata asyarata. Al-wahdatul hadiyata asyarata. Iya. Al-idhofatu. Ta'riful idhofati. Iya, terjemahkan. Al-idhofatu itu yang disandarkan, Ustaz. Idhofah, penggabungan. Penggabungan. Iya. Ta'riful idhofati mengenal itu penggabungan, Pak. Hah? Ta'riful idhofati, definisi idhofah. Definisi idhofah. Definisi idhofah. Iya. Jadi idhofah itu apa sih? Nah, itu dijelaskan definisinya. Penggabungan. Al idhofatu ya isnatu kalimatin ila ukhra. Al kalimatul ula tusamma mudhofan wal kalimat tsaniyah. Wal kalimatut tsaniyatu. Kalimatut tsaniyatu tusamma mudhofan ilaihi. Nahwu qalamul waladi. Fa qalamuhuna mudhofun wal waladu mudhofun ilaihi. Iya, terjemahkan. Al idhofatu penggabungan dia disandarkan pada kata kepada yang kata lain, Ustaz. Idhofah adalah, hiya itu adalah, idhofah adalah, idhofah adalah menyandarkan suatu kata, menyandarkan kisnadu kata, kalimatin, menyandarkan satu kata tepat ila ukhra, kepada kata yang lain. Lain. Asal kalimatnya itu ada kalimat dibuang karena sudah maklum. Asal apa? Idhaf isnadu kalimatin ila kalimatin ukhra. Jadi kalimahnya dibuang karena sudah maklum, tinggal sifatnya. Sifat daripada kalimat itu ukhra. Jadi isnadu kalimatin ila kalimatin ukhra. Jadi kalimahnya enggak perlu disebutkan lagi, tinggal ukhra itu boleh. Isnadu kalimatin ila ukhra. Jadi menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Yang lain. Ya. Definisi idhofah ya, ialah menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Iya. Fal kalimat itu ada maka kalimat kata itu. Dan kalimat ya, kalau kalimat bahasa kita lain lagi. Kalau kalimat bahasa kita adalah kalimat sempurna. Besaran jumlah. Jadi kalau kalimah bahasa Indonesia namanya, kalau kalimah dalam bahasa Arab namanya kata. Kata. Nah, fal kalimatul ula, kata yang pertama. Maka kata yang pertama usama mudofan. Iya. Kalimatul. Dinamakan. Dinamakan mudof. Mudofan. Ya, itu istilahnya. Mudofan. Iya. Namanya mudof. Arti mudof disandarkan. Fal kalimatul ula usama mudofan. Maka kata yang pertama dinamakan mudofan yang disandarkan, Ustaz. Iya, namanya mudof. Sekarang enggak boleh terjemahkan, itu sudah istilah, dinamakan mudof. Apa arti mudof? Yang disandarkan. Yang disandarkan. Iya. Wal kalimatus saniyatu. Wal kalimatus saniyatu dan kata yang kedua tusamma mudofan ilaihi. Iya. Dinamakan mudof ilaihi. Iya. Apa arti mudof ilaihi? Yang disandarkan kepadanya. Iya. Nahwu contoh qalamul waladi. Iya. Pena, penanya anak laki-laki. Iya. Qalamuhuna maka qalam pena di sini mudhofun namanya mudhofun. Iya. Waladu mudhofun ilaihi. Iya. Anak laki-laki mudhofun ilaihi. Yang disandarkan kepadanya. Fa'idatul idhofati. Fa'idah Fa'idah idhofah. Iya. faedah atau manfaat idhafah, yaitu manfaat penggabungan kata. Manfaat penggabungan kata. Tak idhafatu raha tak idhatani. Idhafah ada dua dua faedah. Iya. Awalan annaha ufitu ta'rifah. Rasanya di ufitu memberikan faedah ta'rif ma'rifah. Bahwasanya dia memberikan faedah ta'rif ma'rifah. Ta'rif itu ma'rifah. Memberikan faedah ma'rifah. Arti ma'rifah sudah dibahas kan? Ya, yaitu tertentu. Itu ma'rifah tertentu. Iza udifat nakiratun ilal ma'rifati. Apabila diudifat disandarkan sandarkan disandarkan pada nakirah. Bukan, apabila disandarkan kata nakirah. Apabila disandarkan kata nakirah kepada ma'rifati, kepada ma'rifah. Ma'rifah, isim ma'rifah, isim yang sudah tertentu. Nah ini berhubungan dengan pelajaran yang lalu. Terus amma fil mithal sabiqi, sebagaimana dalam contoh yang lalu. Yang lalu. Sanian ana tufitu takhsisa. Takhsisa. Bahwasanya dia bermanfaat untuk yang memberikan faedah takhsis kekhususan. Memberikan faedah pada kekhususan. Iya, takhsis kekhususan. Iya. Iza udifat nakiratun ila nakirati, apabila disandarkan nakirah pada nakirah. Iya. Nahwu kolamu tilmidin. Tilmidin, iya. Inanya pena murid. Pena murid. Iya. Tai ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah sesi qira dan terjemah diawali oleh Ummu Abdillah dan masyaallah barakallahu fi cukup baik memutaskirah dan bisa kita fahami dari terjemahan yang disampaikan. Kita berikan kesempatan yang kedua untuk sesi qira dan terjemah di 0218236543. Di belakang Ummu Abdillah kita sapa penelpon berikutnya, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fikri. Naam. Ahlan Ummu, di mana? Medan. Masih di Medan, masyaallah. Barakallahu fik. Naam. Naam, tafadhali ya Um. Ad-darsu hadi wa ishruna. Ihdathul hadah. Yang mana? Lanjutkan syurutul idhafati. Oh, naam. Syurutul idhafati. Al-idhafatu laha arba'atu syurutin. Naam, terjemiha. Syarat-syarat idhafah. Idhafah mempunyai empat syarat. Iya. Awalan, an yakunal mudhafu ghayra munawwanin. Iya. Bahwa mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Baik, jayid. Syarat pertama. Syarat pertama, contoh, nahu kitabun plus at-tafsiru kitabut tafsiri. Iya. Nahu qalamun bintun qalamu bintin. Iya. Nah, jadi di sini yang mudhofnya tidak boleh bertanwin kitabun. Tadinya kitabun menjadi kitabut tafsiri. Baik, ahsan. Qalamun qalamun menjadi qalamu. Qalamu. Jayid. Iya. Kanian, Ustaz. Inam, sahih. Istamiri. Wa an yakuna mujarradan minal alifi wal lam. Yang kedua, bahwa mudhaf itu tidak beralif lam atau sunyi dari alif lam. Iya. Contoh nahwu al haqibatu at-tilmizatu. Haqibatul tilmizati. Iya. Jadi tadi al haqibatu beralif lam, sekarang setelah menjadi mudhaf hilang mudhafnya, apa alif lamnya, menjadi haqibatul haqibatut tilmizati. Baik, ahsan, betul. Nahwu as-sayyaratu mudarrisun. sayaratu beralif lam sebelum diidhofakan, sekarang setelah diidhofakan hilang alif lamnya. Jadi sayaratu mudarrisin. Jayid. Naam. Salisan. Wa an tuhzafa nunuhu idza kana musanna au jam'a musannan. Karin. Musannan. Tanwin. Au wa an tuhzafa nunuhu idza kana musannan au jam'a muzakkarin saliman. Yang ketiga, apabila mudhaf itu terdiri dari musanna atau jamak muzakkar salim, maka nunnya dihilangkan, dihazafkan. Contoh, kitabani diidhofakan kepada al-mudarrisu menjadi kitabal mudarrisi. Hilang nunnya. Hazafkan nunnya. Taib, jayid. Contoh yang lain, nahwu al-muwazzafuna dengan al-ma'hadu. Tatkala al-muwazzafu diidhofakan kepada al-ma'hadu, hilanglah nunnya menjadi muwazzaful ma'hadi. Rabi'an. Wa an yakuna al-mudhafu ilaihi majruran daiman. Mudhafun ilaih selamanya majrur atau berharokat kasrah. Sebagaimana kama mustila, sebagaimana dicontohkan. Wa idza kana al-mudhafu ilaihi minal asma'il mabniyati kadhamairi fa i'rabu i'rabuhul mahallu. Iya. Wa huwa fi mahallil jarri. Yang keempat, mudhafun ilaihi itu berharakat kasrah selamanya sebagaimana dicontohkan. Dan apabila mudhafun ilaihi terdiri dari isim-isim yang mabni seperti dhamir, maka i'rabnya adalah fi mahalli, gitu Ustaz. Ya, menempati. Menempati. Wa huwa fi mahalli, dan dia adalah menempati tempat jar. Yaitu. Contoh. Wa huwa diterjemahkan yaitu. Ya. Yaitu menempati tempat jar. Tempat jar. Baik. Nahwu al-kitabu anta. Al-kitabu diidhofakan kepada dhamir anta, maka dia menjadi kita buka. Yeah. Jadi di sini yang jadi bahasannya adalah domir apa k-nya ya Ustaz. Yeah. Maka k itu dia mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Yeah. Mabniun ala fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih itu. Jayid, betul. Nah, contoh berikutnya wadiqun ana. Kata wadiqun diidhofakan kepada domir ana menjadi wadiqi. Maka ya adalah menjadi mudhafun ilaih mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Masyaallah. Ahsanti barakallahu fik. Fik barakallah. Ustaz, ana boleh bertanya? Iya. Yeah. Kenapa ana lagi berpikir seperti nomor ya Ustaz ya? Awalan, yeah. Sanian, yeah. Rabi'an. Kenapa dia mansub ya Ustaz? Iya. Yeah. Masya Allah. Ana lagi berpikir, jadi iya. Iya, iya. Ada yang mau, ya Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Naam. Jazakumullahu khairan Ustaz. Sama-sama. Iya. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Boleh baca awalan, boleh juga al-awwalu, al-awwalu was-sani. Iya. Kalau al-awwalu berarti dia mubtada. Kalau awalan berarti apa? Namanya mansub binazil qafid. Dibuang huruf jarnya, dicabut huruf jarnya. Ketika dicabut huruf jarnya, maka dia mansub. Asalnya, asalnya fi aw, fi awwalin, fi tsanin, pada yang pertama, pada kedua. Nah, ya. Maka dibaca awwalan. Jadi al-idhafatu laha faidatan. Idhafah memiliki dua faedah. Awalan itu fil awwali, fi awwali, fi tsani, pada yang pertama, pada yang kedua. Apa itu? Maka jadi apa? Mansub awalan wa tsaniyan wa tsalisan. Itu di antaranya apa jawabannya. Baik. Jazakallahu khairan atas demikian. Ya. Ummu Fikri di Medan, jazakallahu khairan atas qiraah dan terjemahnya dan juga pertanyaannya, barakallahu fik. Masih kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, untuk sesi qiraah dan terjemah ini. Silakan di 0218236543. Kita terima kembali penelpon berikutnya. Terputus, mohon maaf. Silakan disambungkan kembali. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Masih di halaman 48-49 dalam bab al-idhafah. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Dengan siapa di mana? Ummu Ula Banyuwangi. Oh, Ummu Ula Banyuwangi. Taib. Masyaallah. Yeah. Naam, tafadhal ya, Um. Ya, ada buku. Tidak ada bukunya. Oh, enggak ada. Iya, bisa dilihat. Soal itu. Oh. Al-idhofatu. Iya. Ini terjemah. Iya, nah betul. Terjemahkan langsung. Oh, ya. Al-idhofatu. Idhofah. Penggabungan. Iya. Ta'riful idhofati. Definisi penggabungan. Al-idhofatu. Idhofah. Ia adalah isnadu kalimatin. Penyandaran satu kata ila ukhra pada kata yang lain. Wal kalimatul ula, maka kata yang pertama bersama mudhofan disebut mudhof. Yeah. Wal kalimatul saniyatu dan kalimat yang kedua bersama mudhofan ilaihi disebut mudhof ilaih. Kata yang kedua. Kata yang kedua, ya. Wal kalimatul saniyatu. Yeah. Kata yang kedua bersama mudhofan ilaihi disebut mudhof ilaih. Nahu, contoh. Qalamul waladi. Pena anak laki-laki. Fal qalamu huna, maka kata qalam huna mudhofun sebagai mudhof. Wal waladi mudhofun ilaih. Kata waladi mudhof ilaih. Fa'idatul idhofati. Fa'idah idhofah. Al-idhofatu laha fa'idatani. Idhofah mempunyai dua fa'idah. Awalan, pertama, annaha tufidu ta'rifah. Sesungguhnya dia idhofah memberikan fa'idah ma'rifat. Yeah. Iza utifat nakiratun ila ma'rifati. Apabila diidhofahkan nakirah, kata nakirah kepada isim ma'rifat. Iya. Sama fil misalisa biki. Sebagaimana contoh yang sudah. Contoh di atas. Iya. Kan anaha tufidu tahrif. Sesungguhnya dia memberikan faedah kekhususan. Iya. Iza utifat nakiratun ila nakiratin. Apabila kata nakirah diidhofahkan pada isim nakirah. Nahu, contoh, qalamu tilmizi. Banu pena anak laki-laki, pena murid laki-laki. Syurutul idhofati, syarat-syarat idhofah. Al-idhofatu laha arba'atu syurutin. Idhofah mempunyai empat syarat. Awalan, pertama, ayakuna mudhofu wairu munawwanin. Hendaknya mudhof tidak ditanwin. Nahu, contoh, kitabun tafsiri. Kitabut tafsiri. Iya. Kitabun tanwinnya hilang. Iya. Karena mudhof. Nahu, contoh, kolamun pintun. Menjadi kolamu pintin. Kolamun tanwinnya hilang karena menjadi mudhof. Sanian wa iyaku namujarrodan minal alifi wal lami. Hendaknya mudhof sepi dari alif dan lam. Iya. Nahu, contoh, al-haqibatu at-tilmizatu. Menjadi haqibatu tilmizati. Haqibatu alif lamnya hilang karena jadi mudhof. Nahu, misal, sayyaratu mutarrisin. Menjadi sayyaratu mutarrisin. Iya. Sayyaratu alif lamnya hilang karena jadi mudhof. Sanian wa an tuhzafu nunuhu. Wa an tuhzafa. Wa an tuhzafa nunuhu idza kana musannan au jam'a muzakkarin saliman. Hendaknya dibuang nunnya apabila musanna atau jamak muzakkar salim. Iya. Nahu kitab al-mutarrisi menjadi kitab al-mutarrisi. Kitab ini nunnya hilang karena menjadi mudhof. Selanjutnya enggak kelihatan. Nah. Ya, enggak kelihatan selanjutnya. Nah. Baik, tolong diangkat. Iya, iya. Sanian wa ayyakuna mudhofu ilaihi majruran ta'iman. Hendaknya mudhof selamanya majrur sama mufila sebagaimana dicontohkan. Wa idza kana mudhofu ilaihi minal asma'il mabniyati apabila mudhof ilaih dari isim-isim yang mabni kadomairi seperti domir fa i'rabu al-mahallu maka i'rabnya i'rab mahal wa huwa fi mahal jarri dan dia itu fi mahal jarri nahu al-kitabu anta menjadi kitabuka sotikun anta menjadi sotikti. Baik, ahsan, barakallahu fik. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ya, mubarakallahu fik. Baik, masyaallah. Saya kira cukup ya untuk kita baca dan sudah terjemahkan kayaknya sudah jelas ini, enggak perlu jelaskan lagi nih. Tadi siapa tuh Umu dari Medan? Fikri. Umu Fikri. Iya. Kalau tidak salah ya. Beliau telah terjemahkan dan jelaskan juga. Masyaallah. Iya, tapi enggak apa-apa kita ulang kembali penjelasannya supaya lebih jelas dan memantapkan ya. Tajuk pelajaran yang ke-21 unit atau bagian yang ke-11 ya. Yaitu apa? Modulnya al-idhafah, yaitu penggabungan. Penggabungan dua suku kata sebagaimana yang sudah saya jelaskan di muqaddimah. Kalau bahasa kita apa? Kalimat majmu' ya. Ya. Kalimat majmu' idhafah yaitu kalimat majmu'. Tadi sudah jelaskan bahwa idhafah lebih luas daripada kalimat majmu'. Ta'riful idhafati. Nah, ini juga idhafah nih. Ta'rifu al-idhafati itu kata idhafah. Jadi ta'rifunya mudhaf al-idhafati mudhaf ilaih. Jadi ta'riful idhafati definisi idhafah. Nah, antum yang ahli bahasa Indonesia ya. Definisi idhafah itu kalimat majmu' itu bukan? Bukan. Bukan ya. Nah ini ta'riful idhafati. Nah ini kalimat sudah masuk idhafah. Penggabungan. Jadi ta'rifnya mudhaf al-idhafah mudhaf ilaih. Apa definisi idhafah? Al-idhafatu hiya isnadu kalimatin ila ukhra. Idhafah adalah menyandarkan suatu kata kepada kata lain. Menyandarkan suatu kata kepada kata lain atau lebih bebasnya menggabungkan satu kata kepada kata lain. Fal kalimatul ula maka kata yang pertama. Contohnya apa? Kamar tidur. Mana kata pertamanya? Kamar kan? Nah, kata yang pertama tusamma mudhafan disebut istilah mudhaf. Ini istilah kaidah nahu. Jadi ada istilah kaidah nahu. Jadi kalau antum nanti mendengar mudhaf, nah itu maksudnya. Tusamma mudhafan. Kalau ada istilah mudhaf berarti apa? Penggabungan dua suku kata atau kalimat majmu'. Tusamma mudhafan. Disebut dengan istilah mudhaf. Apa arti mudhaf? Yaitu digabungkan. Itu mudhaf artinya, digabungkan. Wal kalimatu tsaniyah. Kata yang kedua, sebagaimana contoh tadi, kamar tidur. Berarti apa? Tidurnya kata kedua. Tusamma mudhafan ilaih. Disebut dengan mudhaf ilaih. Jadi harus bisa membedakan mana mudhaf, mana mudhaf ilaih. Mudhaf adalah kata pertama, mudhaf ilaih kata yang kedua. Apa itu mudhaf ilaih? Yang disandarkan kepadanya atau yang digabungkan kepadanya. Nahu qalamul waladi. Pena anak itu. Jadi kata pena disandarkan kepada anak. Fal qalamu huna, maka qalam di sini, kata qalam di sini adalah sebutnya mudhaf. Wal walad adalah mudhafun ilaih. Wal walad mudhaf ilaih. Jadi qalam mudhaf, waladi mudhaf ilaih. Ghurfatun naumi, ghurfatu mudaf an-naumi mudaf ilaih. Apa lagi contohnya? Sayyaratul abi sayyarah mudaf al-abi mudaf ilaih. Dan begitulah seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah fa'idatul idhafah. Fa'idah atau gunanya idhafah. Untuk apa sih idhafah ini? Memberikan pengertian apa idhafah? Nah, dalam bahasa kita kepemilikan ya. Iya. Betul. Ya. Nah, di sini ada dua pengertian atau dua manfaat. Al-idhafatu laha fa'idatani. Idhafah memiliki dua faedah. Yang pertama, tufidu ta'rif. Memberikan ma'rifah. Ketika menggabungkan dua kata, maka kata pertama yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Nah, yaitu apa? Idhafatu idza udifat nakiratun ilal ma'rifah. Apabila kata nakirah, yaitu isim nakirah, digabung kepada isim ma'rifah. Nah, ini pelajaran ini sangat berkaitan dengan pelajaran yang lalu. Jadi berkesinambungan. Nah, makanya kalau pelajaran yang lalu kita tidak kuasai, maka kesulitan kita mengetahui istilah-istilah ini. Ada nakirah, ada ma'rifah kan? Padahal ini sudah dibahas di awal pada pelajaran yang lalu. Jadi makanya ilmu nahu tidak bisa kita belajar setengah-setengah. Harus dipelajari secara keseluruhan. Karena akan berkaitan ya. Istilah-istilah seperti ini. Idza udifat nakirah, apabila kata nakirah. Jadi kalau kita sudah pernah belajar kata nakirah, itu langsung kita terbayang apa maksudnya. Nah, kalau tidak harus jelaskan lagi. Idza udifat nakiratun, apabila kata nakirah digabung ilal ma'rifati, kepada kata ma'rifah. Kama fil misalis sabiq, sebagaimana pada contoh yang lalu. Mana contoh yang lalu? Yang di atas, qalamu al-waladi. Mana nakiranya? Qalam. Nah, itu qalam, enggak ada alif lam kan? Nah, kalau kita pisah itu qalamun, enggak ada alif lam. Itu nakirah. Kalau mudhaf dia mesti nakirah. Mudhaf mesti enggak bisa mudhaf itu ma'rifah. Makanya isim alam enggak bisa idhafah menjadi mudhaf, enggak bisa. Enggak bisa Muhammadun. Muhammadun diidhafah kepada kata lain, enggak bisa, karena Muhammad itu isim alam. Dia paling bisa jadi mudhaf ilaih. Jadi mudhaf enggak bisa. Karena dia sudah ma'rifah. Jadi apa? Mesti kata nakirah diidhafah, digabung kepada ma'rifah. Mana ma'rifah? Al-waladi. Itu isim ma'rifah. Nah, apa tanda ma'rifah di sini? Antum tahu? Alif lam. Nah, kita sudah bahas itu. Asma'ul ma'rif. Ada berapa isim-isim ma'rifah? Lihat kembali pelajaran keberapa itu? Pelajaran ke... pelajaran ke-11. An-nakira wal-ma'rifah. Halaman 29. Nah, lihat tu, al-asma'ul ma'arif. Isim-isim ma'rifah ada 6. Isim ma'rifah ada 6. Yang pertama, isim dhamir. Kedua, isim alam. Yang ketiga, isim isyarah. Yang keempat, isim mausul. Yang kelima, memakai alif lam. Ya kan? Itu 5. Yang keenam, nah, idhafah kepada salah satu daripada isim ma'rifah. Nah, idhafah kepada salah satu isim ma'rifah. Contohnya apa? Qalamul waladi. Al-walad itu ma'rifah. Ketika digabung kata qalam kepada al-walad, maka memberikan faedah apa? Ta'rif. Maka jadilah kata qalam itu menjadi ma'rifah. Tidak lagi nakirah. Ya. Jadi qalamul waladi, pena anak itu. Berarti penanya apa? Sudah tertentu sudah. Ya. Kenapa? Pena milik anak itu, bukan pena milik orang lain. Sudah tertentu kata penanya. Kerana idhafah pada ma'rifah. Qalamul waladi. Apa contoh lagi isim ma'rifah? Isim dhamir. Qalamuka. Ya kan? Kitabuka. Berarti kitab ini sudah menjadi ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Kerana mudhaf kepada isim ma'rifah. Mana isim ma'rifahnya? Isim dhamir. Nah, isim dhamir. Contoh lagi, buyutukum, rumah-rumah kalian. Buyutkum, buyutukum. Berarti kata buyut tidak lagi nakirah, dia sudah jadi ma'rifah. Kenapa? Digabung kepada dhamir kum, rumah-rumah kalian. Berarti rumahnya sudah tertentu, yaitu rumah milik kalian. Apa contoh lagi? Idhafah pada isim alam. Apa? Haqibatu Ahmad. Tas si Ahmad. Berarti kata tas sudah tertentu. Karena itu milik si Ahmad. Digabung pada Ahmad. Ahmad isim alam. Jadi haqibatu Ahmad. Berarti haqibahnya sudah tertentu sudah. Yaitu haqibahnya milik si Ahmad. Bukan haqibah, bukan tasnya milik orang lain. Nah ini manfaat pertama, idhafah adalah memberikan ma'rifah. Tertentu manakala isim nakira idhafah kepada isim ma'rifah. Singkatnya apa? Nakira zaid ma'rifah, ma'rifah. Nakira zaid ma'rifah, ma'rifah. Hasilnya ma'rifah. Nakira tambah ma'rifah, hasilnya apa? Ma'rifah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, annaha tufidu takhsis, memberikan kekhususan, memberikan faedah kekhususan. Nah, kapan ini? Idza udifat nakiratun ila nakiratin. Jika suatu isim nakirah digabungkan kepada isim nakirah. Berarti apa? Nakirah zaid nakirah, hasilnya apa? Takhsis. Hasil bukan ma'rifah, tapi hasilnya nakirah, tetap dia nakirah. Tapi nakiranya apa? Takhsis, sudah khusus. Nah, dia lebih apa? Lebih kepada khusus dia lagi. Khusus. Nah, belum sampai ma'rifah. Ya. Contoh, qalamu tilmidhin. Qalamu tilmidhin. Qalam itu kan nakira. Enggak ada alif lam, sah? Idhafah pada tilmidhin. Tilmidhin itu ma'rifah atau nakira? Nakira. Enggak ada alif lam. Kalau tilmidhin itu nakira, karena dia bukan isim alam. Bukan isim alam. Kalau isim alam ada nama orang, contohnya. Kalau tilmidh, bukan nama orang. Nah, gabung kata qalam pada tilmidh, qalamu tilmidhin, berarti qalam itu apa? Bukan ma'rifah. Dia tetap masih nakira. Tapi khusus kepada, sudah menjurus pada khusus. Arti qalamu tilmidhin, pena murid. Bukan murid itu, tapi pena murid. Umum, pena murid. Berarti apa? Bukan pena guru. Kalau sudah pena murid, berarti apa? Lawannya apa? Bukan pena guru. Kitabu talib. Kitabu talibin. Kitabu talibin. Nah, umpamanya bitaqah. Talib. Nah, kebiasanya begini, tertulis kalau ada kartu mahasiswa, nah itu tulis bitaqatu talib. Kalau antum atau mahasiswa Lipiah itu bisa lihat itu di kartu mahasiswa. Jelas akan tulis seperti ini, bitaqatu talibin. Bukan bitaqatu at-talib, bukan. Bitaqatu talibin. Maksudnya apa? Kartu ini ada khusus untuk mahasiswa. Bukan mahasiswa itu, tapi khusus untuk mahasiswa umum. Nah, kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Berarti apa? Bukan kartu guru. Bukan kartu dosen. Bukan kartu pegawai. Nah, ini mengkhususkan kartu untuk mahasiswa. Golongan mahasiswa. Nah, itu ini bitaqah ma'rifah, afan nakirah, gabung pada nakirah. Ini kan asal bitaqatun, ya kan? Kalau enggak ada alif, enggak. Bitaqatun zaid talib. Sama-sama nakira nih, nakira. Bagaimana hasilnya? Tetap bitaqatu, nanti ada syaratnya kita baca, talibin. Gini kalau digabung, gini gabung, bitaqatu talibin. Apa hasil maksud nih? Maksudnya apa ini? Memberikan faedah kekhususan. Mana khusus? Bahwa kartu ini khusus untuk mahasiswa, bukan apa kartu khusus apa pegawai atau guru atau dosen. Nah itu apa takhsis. Tapi kalau dia apa kitabut talib pakai alif lam, ya kitabut talibi ini sudah ma'rifah. Maksudnya apa? Kitab milik mahasiswa, mahasiswanya sudah tertentu. Nah kitabut talib. Tapi kalau kitab pegangan mahasiswa umum, maka bikin akhir kitabu talibin, kitabu muallimin, kitab guru, kitab dosen. Nah, kitabu talibin berarti apa? Kitab ini khusus untuk pegangan mahasiswa. Kitabu muallim apa? Kitab khusus untuk apa? Pegangan guru. Iya. Yeah. Nah, ini dia manfaat apa? Idhafah. Jika nakirah, ini tetap nakirah. Iya, ini nakirah semuanya. Kenapa nakirah? Enggak ada alif lam. Karena mudhaf tidak boleh pakai alif lam. Nah, di idhafah pada ma'rifah, tufidu ta'rif. Berarti kitab sudah menjadi ma'rifah. Kalau idhafah kepada nakirah, kitabu talibin, berarti kitabnya masih nakirah. Tapi sudah kepada khusus. Tufidu takhsis. Ya. Baik. Nah, sekarang masuk pada syurut. Syurut ini harus dipahami, syarat. Syarat. Nah, kenapa ini perlu kita pelajari? Karena banyak di antara mahasiswa ya ketika bikin idhafah itu salah. Itu di antaranya apa? Menggabungkan isim kepada kata sifat. Contohnya kitabu jadidin, itu enggak bisa. Nah, ini perlu diketahui juga. Atau kitabu al-jadidi dibuatnya. Kitab idhafah kepada al-jadid. Nah, jadid itu sifat. Kata sifat tidak bisa jadi mudhaf ilaih. Nah, enggak bisa kitabu jadidin. Atau kitabu al-jadid. Nah ini. Kalaupun ada, itu sama'i. Itu sama'i. Ya. Menurut ulama Basrah sebetulnya bukan idhafah kepada kita sifat, tapi idhafah kepada isim yang mahdhuf dibuang. Mahdhuf yang dibuang itu tidak bisa dikiaskan. Itu sifatnya apa? Sama'i. Ada beberapa kata ya didengar, ya begitulah. Ya. Baik, nanti contoh Masjidul Jami' kan? Masjidul Jami'. Kan masjid, Masjidul Jami'i. Nah ini sering disebutkan dalam bahasa Arab ya. Bolehkah ini? Karena sudah menjadi apa? Bahasa. Hakadha yusma. Ternyata kata ini yang sifatnya sama'i, ya boleh ya. Tapi enggak bisa dikiaskan. Nah, kalau kaidah aslinya apa? Al-masjidu al-jami'u. Al-masjidu al-jami'u. Karena jami' ini adalah kata sifat. Arti jami' yang mengumpulkan. Arti masjid mengumpulkan orang. Tempat mengumpulkan orang. Jadi al-masjidul jami', masjid yang mengumpulkan orang. Maka ini jadi sifat. Tapi ternyata dalam bahasa banyak digunakan seperti ini, Masjidul Jami', berarti apa? Idhafah. Nah, Nur Basrah, Ali Basrah apa? Ini bukan idhafah pada kata sifat. Ada mudhaf ilainya dibuang. Ketika mudhaf ilainya dibuang, maka kata sifatnya menjadi mudhaf ilaih. Asal apa? Masjidul Makanil Jami'i. Nah, itu takdirnya. Masjidul Makanil Jami', masjid tempat berkumpul. Nah ini apa sifatnya sama'i. Taib. Kembali ini syurutul idhafati, syarat idhafah. Al-idhafatu laha arba'atu syurut. Idhafah memiliki empat syarat. Yang pertama an yakunal mudhafu ghaira munawwanin. Tadi sudah tahu istilah mudhaf kan? Itu kata pertama. Bahwa mudhaf, kata mudhaf ghaira munawwanin, tidak bertanwin. Enggak bisa dibaca apa? Bitaqatun talibin. Bitaqatun talibin. Bitaqah mudhafnya kasih tanwin, enggak boleh. Menyalahi kaidah, salah. Mana benarnya? Bitaqatu talibin. Yang jelas apakah dhamma atau fathah atau kasrah itu kalau sudah masuk kalimat ya. Kalau sudah masuk kalimat, nah, tergantung kedudukan, bisa dia fathah, bisa kasrah. Bitaqata talibin, bitaqati talibin. Tergantung apa? Jabatan kata dalam kalimat. Yang jelas tidak boleh bertanwin. Mau tanwin dhammah, tanwin fathah atau tanwin kasrah. Enggak boleh baca bitaqatun talibin atau bitaqatan talibin, bitaqatin talibin. Tidak boleh bertanwin. Ya. Yang boleh apa? Bitaqatu talibin, kalau dia dhammah, bitaqatu talibin atau bitaqata talibin atau kasrah bitaqati talibin. Nah. Ya, kapan dibaca dhamma fathah kasrah? Itu kalau sudah masuk kalimat. Tapi kalau belum masuk kalimat, tetap dibaca dhammah asal. Asal kata baris dhammah. Bitaqatu talibin. Nah. Baik, kitabu kitabu tilmidin. Nah, ini pertama, tidak boleh bertanwin kata pertama. Nahu kitabun digabung pada kata at-tafsiru. Jadi apa? Kitabu at-tafsiri. Perhatikan, kita fokus pada kata pertama dulu, mudhaf. Kitabu at-tafsiri. Tanwinnya dibuang. Jadi kitabu. Kitabu at-tafsiri. Bisa nanti fathah, kitab at-tafsiri atau kitabi at-tafsiri. Yang jelas tidak boleh bertanwin. Kemudian kedua, qalamun bintun. Qalam digabung pada kata bintun. Menjadi apa? Qalamu bintin. Perhatikan qalamnya. Tidak bertanwin. Qalamu, bukan qalamun. Bukan qalaman dan bukan qalamin. Jadi qalamu bintin. Qalama bintin. Qalami bintin. Yang jelas tidak boleh bertanwin. Baik. Sanian yang kedua. Wa an yakuna mujarradan minal alifi wal lami. An yakuna mana isim yakun. Kembali pada mudhaf. Mudhaf ya. Yaitu dhamir musatir kembali pada huwa. Yaitu huwa kembali pada mudhaf. Wa an yakuna huwa mudhaf. Bahwa mudhaf mujarradan minal alifi wal lami. Tidak memakai alif dan lam. Mujarradan minal alifi wal lami. Asim mujar apa? Itu tidak memakai alif lam. Perhatikan. Al-haqibah itu kata al-haqibah. Mau digabung pada tilmidah. Bagaimana jadinya? Haqibatu. Perhatikan haqibahnya. Alif lamnya dibuang. Kemudian enggak boleh, kalau sudah dibuang enggak boleh tanwinkan, enggak boleh haqibatun. Haqibatu at-tilmidhati. As-sayyaratu mudarrisun. Bagaimana? Sayyaratu mudarrisin. Perhatikan mudhafnya tidak boleh pakai alif lam. Kalau mudhaf ilainya boleh. Nah, mudhaf ilainya boleh pakai alif lam, boleh tidak? Nah, cuma kembali tadi faedahnya. Kalau dia pakai alif lam, bagaimana mudhafnya? Nah, kalau mudhaf ilainya pakai alif lam, kita kasih alif lam, mudhafnya jadi ma'rifah, ta'rif. Kalau mudhaf ilainya tidak kita kasih alif lam, berarti mudhafnya tufidu takhsis, memberikan kekhususan. Contoh apa? Sayyaratu mudarrisin. Nah, berarti apa? Mobil guru. Berarti apa? Mobil khusus untuk guru. Bukan mobil untuk murid. Nah, itu maknanya sayyaratu mudarrisin. Tufidu takhsis. Nah, tetap di sayyara masih tetap nakirah. Istilahnya. Bukan ma'rifah. Salisan yang ketiga. Wa antuhzafa nunuhu. Dibuang nunnya, nun mudhaf. Idza kana musannan. Kalau mudhafnya dalam bentuk isim musanna. Kita tahu kan? Sudah dipelajari kan? Musanna, mufrad, musanna, jamak. Bayangkan ini berkaitan dengan pelajaran yang lalu. Ya. Bagaimana musanna? Ziyada alif wa nun fi mufradihi au ya wa nun. Ya wa nun fi mufradi. Jadi kitabani, kitabun jadi kitabani atau kitabaini. Qalamun, qalamani, qalamaini. Sayyaratun, sayyaratani, sayyarataini. Mudarrisi. Yang jelas nunnya dibuang. Nun yang dibuang. Kitabai al-mudarrisi. Nah, nanti kapan diguna pakai alif, kapan guna pakai ya, itu nanti kalau sudah masuk dalam kalimat ya. Ya. Sudah masuk dalam kalimat, nanti akan kita pelajari. Ya. Yang jelas nunnya dibuang. Nah sekarang kita contoh lain. Apa contoh lain? Ya. Sayyaratani al-abu. Jadi apa? Sayyaratani al-abu. Jadi sayyarata al-abi. Sayyarata al-abi. Nah, nonnya dibuang. Baik, kemudian contoh apa lagi dibuang? Non jamak mudzakkar salim. Jadi idza kana musanna au jam'a mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim pakai non kan? Muslimuna, mu'minuna, muwazzafuna, muwazzafina. Ya. Perhatikan al-muwazzafun al-ma'had digabung para pegawai ma'had. Jadi apa? Dibuang. Di sini apa yang dibuang? Non dibuang. Yang kedua alif lam harus dibuang. Karena enggak boleh pakai alif lam kan mudhafnya? Jadi muwazzafu al-ma'hadi. Al-muwazzafu dibuang alif lamnya jadi muwazzafu al-ma'hadi. Nonnya dibuang. Begitu juga yang pakai ya al-muwazzafina sama. Jadi apa? Muwazzafi al-ma'hadi. Terakhir, wa an yakuna al-mudhafu ilai majrur daiman. Mudhaf ilainya itu kata kedua selama-lamanya majrur. Cuma tanda jarnya ada kalanya kasrah, itu tanda asli ya. Ada kalanya ya. Ya, kalau dia jamak mudzakkar salim atau musanna. Nah, ini juga sudah dipelajari apa? Pada isim mufrad, musanna dan jamak. Kama musila sebagaimana yang telah dicontohkan. Baik, mungkin sampai di sini. Adapun nanti selanjutnya ada isim mabni. Isim mabni. Perhatikan itu yang sudah kita contohkan tadi apa? Mungkin terkait mudhaf ilaih itu majrur. Kita kembali pada nomor pertama, kitabu at-tafsiri. Berarti at-tafsiri kasrah kan? Bintun jadi bintin, qalamu bintin. Haqibatu tilmizati, at-tilmizatu jadi at-tilmizati. Kemudian contoh as-sayyarah mudarisun jadi sayyaratu mudarisin. Mudarisun jadi mudarisin. Kitabani al-mudarrisu. Nomor tiga. Kitabani al-mudarrisu. Jadi kitaba al-mudarrisu jadi al-mudarrisi. Mesti dia majrur. Demikian juga al-muwazzafu al-ma'hadu. Muwazzafu al-ma'had. Al-ma'hadu jadi al-ma'hadi. Kena mudhaf ilaih. Mesti dia majrur tanda jar asli kasrah. Wallahu a'lam bisawabah. Baik, sampai di sini kajian kita. Jazakumullah khair barakallahu fik pendengar dan pemirsa Radio TV. Demikian penjelasan dari syarah poin-poin yang terdapat dalam pembahasan al-idhafah, yaitu terkait dengan makna atau pemahaman al-idhafah, contoh-contoh kalimat al-idhafah, juga beberapa syarat yang harus ada dalam kalimat idhafah yang dijelaskan oleh Ustaz secara terperinci alhamdulillah, dan juga ada beberapa pendengar dan pemirsa yang sudah membaca. Dan di penghujung kajian, insya Allah kita akan angkat beberapa pertanyaan. Yang pertama dari pendengar kita, Ustaz, apa yang dimaksud dengan kata amiyah? Saya sering kali dengar kalimat atau bahasa Arab amiyah diungkapkan ya dalam percakapan sekolah khair. Amiyah itu bahasa pasaran. Amiyah bahasa pasaran. Bahasa pasaran ada yang mendekati dengan bahasa fusa. Nah ini bahasa pasaran Saudi. Kalau Saudi itu bahasa pasarannya mendekat pada bahasa apa? Fusha masih bisa dipahami. Nah, tapi kalau di negara-negara luar Saudi itu amiyahnya sudah jauh sulit untuk kita memahami kalau kita enggak langsung terjun di apa di negaranya. Ya. Jadi bahasa amiyah bahasa enggak bisa dibawa ke bahasa kitab. Antum enggak bisa baca kitab, bahkan menulis dengan bahasa nasional istilah kan? Semua Arab itu punya bahasa nasional. Apa bahasa nasional? Bahasa Arab Fusha. Bahasa Fusha itulah bahasa nasionalnya. Makanya ketika mereka pidato resmi, mesti pakai bahasa nasional. Itu bahasa Arab Fusha. Negara manapun, kalau negara Arab. Yang mana mereka pakai bahasa Arab, walaupun amiyah, ketika mereka apa pidato resmi, itu pakai bahasa Fusha. Ya. Begitu ya, sebagian kampus-kampus mereka pakai bahasa Fusha. Ya. Karena enggak mungkin bahasa Amiyah. Amiyah enggak bisa dibawa. Baca kitab enggak bisa. Enggak ada dalam kitab bahasa Amiyah. Bahasa pasaran. Contoh bahasa Amiyah. Kuis. Ya. Zayyak. Kuis itu baik. Zayyak. Zain. Kalau zain itu masih apa? Masih fusa juga. Ya. Ya. Bagus kan zain itu pada apa? Zina. Zina itu kan hiasan kan bagus. Kada, keda, itu Arab apa? Arab apa? Di Makkah itu. Kada, keda, itu masih apa? Masih dekat. Kada dan keda. Nah, bahasa apa? Aywa, itu Amiyah. Enggak, bukan fusha sama sekali. Enggak mendekat sama sekali. Naam jadi aywa. Ya. Nah, ishwi, ayushayin fi. Nah, itu bahasanya. Ya, kalau antum belajarlah. Tapi yang jelas apa? Antum belajar bahasa fusha dulu. Agar antum bisa membaca kitab, antum juga bisa berkomunikasi dengan Arab, ya. Karena mereka ketika komunikasi juga mereka bahasa fusha sebagian, ya, terutama orang-orang yang terpelajar. Nah, kalau antum komunikasi dengan orang-orang Arab pasar yang tukang jual begitu, ya, mereka menggunakan bahasa Amiyah. Tapi jarang juga orang Arab jadi tukang jual itu. Justru orang orang luar, orang Bangladesh. Nah, itu mereka merusak bahasa itu, termasuk orang kita. kalau ke sana tuh bahasanya lucu. Bukan bahasa Amiyah, bukan ujung Musa, bukan Musa, bukan Amiyah. Bahasa bikin sendiri. Iya. Iya. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalimat murajaah al-as'ila, mana yang lebih tepat, dengan idhofah atau dengan na'at man'ut, Ustaz? Dengan idhofah, murajaatul as'ila. Itu idhofah atau al-murajaah al-as'ila. Murajaatul as'ila itu idhofah, karena murajaah itu bukan kata sifat, itu masdar. As'ilah itu bukan sifat. Itu apa? Jamak daripada su'al, itu masdar. Iya. Yeah. Jadi yang idhaf apa yang sifat itu adalah kata sifat, itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, ismul fa'il atau isim tafdil. Nah, itu kata sifat. Kalau masdar bukan kata sifat. Jadi muraja'atul as'ilati, muraja'atul durusi. Itu idhafah. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya. Jadi yang tepat dengan bentuk al-idhafah. Naam. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan yang kedua dari ketiga dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah setiap isim bisa dibentuk dalam bentuk idhafah, al-idhafah? Iya. Bisa isim. Ya, tergantung yang kita ingini maksudnya apa. Naam. Iya. Jadi semua isim bisa. Bisa diidhafahkan. Baik. Ya. Yang jelas harus mengikuti syarat. Ya. Kalau makanya mudhaf enggak bisa ma'rifah. Dhamir huwa kan? Enggak bisa jadi mudhaf. Ya. Pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan isim bisa dijadikan mudhaf ataupun mudhafun ilaih terkait dengan surat Al-Kafirun. Ditulis suratul kafirun. Kenapa tidak suratul kafirin, Ustaz? Ya, itu namanya lil hikayah. Jadi surat al-kafirun itu kata al-kafiruna itu. Naam. Lalu dibikin suratul kafirin, maka biasa kasih tanda kutip kalau mau apa. Jadi al-kafir itu nama. Ya, lalu disebut surah al-ikhlas kan? Naam. Ikhlas itu nama surat. Al-kafir itu nama surat, bukan surah al-kafir itu nama surat, bukan. Yang nama surat itu adalah kata al-kafirun. Al-Baqarah, An-Nisa itu nama surat kan? Nah, kalau dipakai digabung bisa surat Al-Kafirin, bisa surat Al-Kafirun. Al-Kafirun itu apa? Lil hikayah, kita menyebut apa adanya, sebut namanya. Nama Al-Kafirun namanya surah Al-Kafirun. Ya. Nama i'rabnya apa? Dia tetap mudhaf ilaih, tapi apa? Lil hikayah namanya. Ya. Tetap dihukumi apa? Ya, lil hikayah disebut hikaya. Seperti namanya. Ainam. Iya, seperti nama itu disebut. Jadi ada kalimat al-hikayah. Iya, al-hikayah istilahnya. Bahasa Arabnya sudah. Iya, boleh. Nah, boleh dibaca juga suratul kafirin. Boleh. Ya, idhafah mudhaf ilaih. Surah al-kafirin juga mudhaf ilaih, cuma kata al-kafirin apa? Irabnya lil-hikayah. Iya. Ada hikayah, kita menceritakan nama kata itu sendiri tanpa diubah. Terima kasih kalau khair. Demikian Pak Nana di Pondok Gede, pertanyaan dari antum sudah dijawab, barakallahu fik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Silakan Ustaz. Jazakallahu khair. Demikian saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.